Over yang hati dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali. Dari mata turun ke hati. Oh lele, di kota raja boleh diboleh di bawah saja. Oh lele, di kota raja boleh diboleh di bawah saja. Pagar kawat, pagar berduri, cat basah jatuh di kabel. La la la la la la la, oh. Kalau milih istri, kalau milih istri yang pintar nyambel. Cikini digondang dia, badan begini karena dia. Oh cikini digondang dia, badan begini karena dia. Di kota raja boleh diboleh di bawah saja. Oh lele, di kota raja boleh diboleh di bawah saja. Pagar kawat, pagar berduri, cat basah jatuh di kabel. Kalau milih istri yang pintar nyambel. Cikini digondang dia, badan begini karena dia. Cikini digondang dia, badan begini karena dia.